jalankan dirimu, tak ada satu waktu pun terlewatkan. Tanpa kehadiran di bayang mataku, bayangan dirimu temani hayalan. Bila bertemu ku hanya terdiam, tak ada satu kata pun terucap. Tentang mengapa ku bertanya-tanya, hanya kebisuan yang aku punya. Sejak aku melihatmu, aku berhayal untuk memiliki. Tapi kenyataan kini terbukti bahwa Tuhan.